Bagaimana maksud ucapan Imam Ahmad bahwa menjelaskan kesesatan orang atau kelompok lebih baik daripada sholat, i'tikaf, puasa? Semakna ucapan Yahya bin Yahya membantu ahlul bid'ah lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika menjelaskan bahwa ya mempelajari ilmu atau membantu ahlul bid'ah itu lebih afdal daripada sholat, itikaf dan yang lainnya adalah perkataan yang benar. Nah, hal ini disebabkan karena ilmu tersebut bukan hanya seorang yang mempelajari merasakan, tapi juga akan dirasakan oleh yang lainnya. Demikian pula dalam hal mengajar, demikian pula dalam hal membantah ahlul bid'ah, membantah kesesatan yang menyebar. Ya, itu berarti dia menyelamatkan diri dan menyelamatkan yang lainnya. Sementara kalau sholat, puasa, itu hanya untuk pribadi. Ya, tidak ada pengaruhnya dengan yang lain. Tapi ini bukan berarti bahwa ya, hal tersebut secara mutlak. Di dalam kaidah fiqih disebutkan, qad yakunu lil mafduli sara fadila. Ada kalanya pada tempat-tempat tertentu sesuatu yang lebih rendah menjadi lebih afdal. Menjadi lebih afdal. Sehingga masing-masing ada keadaannya. Kita mengatakan iya, mengajarkan ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi kalau misalnya pada waktunya sholat sunnah sebelum subuh misalnya, dianjurkan untuk sholat sunnah ratibah, sholat dua rakaat sebelum subuh, maka dalam hal ini sholat dua rakaat lebih afdal daripada mengajarkan ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raka'at al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dalam artian masing-masing harus ditempatkan pada tempatnya, waktunya. Apabila ada hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan amalan tertentu, maka kita dianjurkan melakukan amalan tersebut. Nah, apa hukum celana pantolun dipakai salat tanpa sarung? Apa gamis dan adalnya? Ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun kesimpulannya bahwa asal hukumnya seorang berpakaian sama seperti pakaian penduduk setempat. Penduduk negeri setempat. Nah, tidak berbeda dengan mereka. Tidak berbeda dengan mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, beliau berpakaian tidak nyeleneh dari yang lain. Berpakaian seperti pakaian Arab. Apa yang yakni yang dipakai Arab pada waktu itu. Apa yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yang dipakai oleh orang-orang kafir juga pada saat itu. Sama. Nah, tidak ada perbedaan. Maka asal hukumnya seorang hidup bersama masyarakat tidak melakukan hal yang nyeleneh dari masyarakat kecuali apabila menyelisihi. Ya. Kecuali apabila menyelisihi. Kalau misalnya seorang ya, hidup di sebuah negeri yang secara umum masyarakatnya memakai afwan, memakai celana dalam saja, ya, maka tentunya tidak diperbolehkan. Tak boleh mengikuti kebiasaan tersebut atau menggunakan kebiasaan yang itu menyelisih syariat, maka tidak diperbolehkan. Nah, termasuk di antaranya apabila seorang hanya sekedar menggunakan celana panjang misalnya, apalagi ketat, ya. Biasanya disebut dengan bantolun. Itu yakni membentuk aurat. Membentuk aurat. Nah, dari sisi ini. Nah, bukan dari sisi tasyabuh misalnya. Menyerupai orang kafir. Tidak. Apabila negeri tersebut mereka telah menjadi kebiasaan menggunakan satu jenis pakaian, maka itulah yang dipakai. Itulah yang dipakai. Kecuali apabila menyelisih syariah. Kecuali apabila menyelisih syariah. Sebagaimana wanita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian ketat yang membentuk aurat, maka demikian pula laki-laki. Tidak diperbolehkan, apalagi ketika sholat. Nah, sebagian para ulama mencaratkan bahwa sholat itu, apa di antara syarat sholat adalah menutup aurat. Sehingga apabila dia sholat dalam keadaan yakni sempit, ya, terlihat lekukan tubuhnya, bahagian auratnya, depannya atau belakangnya, maka dikhawatirkan dan batalkan sholat tersebut. Maka oleh karena itu, ya, dianjurkan kalau menggunakan celana panjang, yakni yang longgar, yang longgar, yang yakni fadfad, yang luas. Nah, atau dengan pakai sarung, atau dengan pakai gamis misalnya, atau jubah. Intinya tidak ada hadis tertentu tentang disyariatkan pakai jubah atau pakai gamis, tidak. Ya, oleh karena itu jangan salah faham. Kadang-kadang ini pakaian sunnah. Lah, tidak, tidak ada pakaian sunnah, pakaian bid'ah. Nah, tapi yang ada disyariatkan menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat, itu yang disyariatkan. Nah, ya, oleh karena itu kita kadang pakai gamis, kadang pakai jubah, pakai sarung, ya, celana tapi longgar, ya, jangan sampai menampakkan bagian depan atau bagian belakang ketika berpakaian. Nah, ini yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Saya kira ini insyaallah yang bisa ana jelaskan. Nah,